kemudian kita berlindung kepada Allah dari kejelekan yang ada pada diri kita ataupun amalan kita. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk, diberikan hidayah, tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyesatkannya. Dan tentunya orang yang disesatkan oleh Allah tidak akan bisa mendapatkan hidayah, tidak akan diberikan petunjuk kepadanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan utusan. Amma ba'd. Wa qala su'ila Syekhul Islam. Jadi Syekhul Islam, kenapa beliau menuliskan kitab ini? Karena beliau ditanya an qawlihi ta'ala, an qawlihi azza wa jal, ya ayuhan nasu budu rabbakum. Jadi berkaitan dengan ayat dari surat Al-Baqarah ayat ke-21, ya ayuhan nasu budu rabbakum alladhi khalaqakum alladhi min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini ya ayuhan nasu budu rabbakum, wahai manusia, ubudu, sembahlah oleh kalian itu Rabb kalian. Lalu ditanya, fahamal ibadah, apa itu ibadah? Wa ma furuha, demikian pula cabang-cabangnya seperti apa? Wa hal majmu'ad din dakhil fiha am la, apakah semua yang berkaitan dengan agama ini itu masuk kategori ibadah atau tidak? Wa ma haqiqah al-ubudiyah, lalu hakikat ubudiyah, bentuk persembahan atau ibadah itu seperti apa? Wa hal hiya a'la al-maqamat fi dunya wal akhirah am fawqaha syai' min al-maqamat, lalu bagaimana kedudukannya di dunia dan juga di akhirat? Apakah ada sesuatu yang lain yang bisa lebih tinggi lagi? Wal yabsut lana al-qawl idhan, maka jelaskan, berikan keterangan kepada kami tentang hal tersebut. Kemudian Syekhul Islam rahimahullah ta'ala menjawab, fa'ajaba rahimahullah al-ibadah. Ibadah itu apa? Ya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Jadi segala sesuatu yang mencakup apa yang dicintai oleh Allah. Tidak apa saja yang dicintai oleh Allah dan diridhoi, wa yardah, dan diridhoi oleh Allah. Ibadah itu apa? Segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Ya, jadi segala sesuatu, baik itu minal aqwal, baik itu berupa ucapan, wal a'mal, ataupun berupa perbuatan, al batinah wal zahirah, apakah itu perbuatan yang batin yang tidak terlihat ataupun yang al zahirah yang terlihat yang nampak. Jadi ibadah itu apa tadi? Segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah, yang mana Allah ridho dan cinta kepada orang-orang yang melakukan hal tersebut. Ya. Bisa jadi di situ bentuknya perintah. Ya. Terkadang di dalam ayat kan ada perintah. Berarti kalau perintah itu menunjukkan bahwasanya Allah cinta dan ridho terhadap perbuatan yang diperintah olehnya. Ataupun juga konteksnya bisa jadi Allah memuji Ya, memuji orang yang melakukan perbuatan tersebut. Itu pun dikategorikan apa? Ibadah. Atau apalagi? Allah memberikan balasan. Ya, pahala. Ya. Maka ini juga dikategorikan apa? Ibadah. Ya. Jadi segala sesuatu yang disitu bentuknya perintah ataupun pujian terhadap orang yang melakukannya, ataupun juga akan diberikan balasan terhadap orang yang melakukannya, maka ini juga kategorinya apa? Ibadah. Karena hal tersebut tentunya dicintai dan diridhai oleh Allah. Fasala wasdaka wasiyam walhaj. Ya, salat, zakat, puasa, haji, itu kan bentuk ibadah. Wasadaqal hari, kemudian ketika dia berucap dengan ucapan yang benar, ya, tidak mencaci maki, tidak bentuknya provokasi ataupun juga mengejek. Ya. Jadi hal-hal yang di situ ucapannya baik, ya, apakah itu bentuknya nasihat atau zikir atau dia membaca Al-Qur'an, ya, itu termasuk ataupun juga bisa menghibur. Ya. Maka ini bisa kategori apa? Ibadah. Wasadaqal hadith wa ada'al amanah. Dan bisa menunaikan amanat. Ini juga kategori ibadah. Wa birrul walidai. Berbakti kepada kedua orang tua. Ini juga termasuk ibadah. Misalkan disuruh oleh orang tuanya, suruh menyapu, suruh mengepel, ya, suruh sholat, itu hal-hal yang positif. Ya. Maka ini bentuk apa? Berbakti kepada kedua orang tua, taat. Ya, mau ikut apa yang diperintah oleh orang tuanya, jangan banyak main, ya, tidur siang, itu kan kategori ibadah. Karena birrul walidain. Tapi kalau dia membantah, berarti dia sama saja tidak menjalankan apa? Ibadah. Ya, paham? Kemudian apa lagi? Wasilatul arham. Ya. Kita bersilaturahim. Ya. Memanjangkan tali silaturahim. Itu juga termasuk bentuk ibadah. Wal wafa bil uhud. Kemudian dia bisa menunaikan janjinya. Ya, terkadang orang berjanji tapi tidak pernah ditepati. Ya. Orang al-wafa bil-uhud ini juga termasuk ibadah. Wal-amru bil-ma'ruf. Ya. Kemudian mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Ya. Maka ini juga termasuk ibadah. Wal-nahyu anil munkar. Kemudian melarang orang untuk berbuat kejelekan, ini juga ibadah. Wal jihad, jihad juga termasuk ibadah. Wal jihadil kufar wal munafiqin. Baik itu berjihad terhadap orang kafir, memeranginya. Ya. Membela daerah kekuasaan daerahnya ketika diserang oleh musuh, maka ini termasuk jihad. Ya. Ataupun juga al-jihadil munafiqin. Ya, baik kita dengan lisan, ya, membantah syubhat-syubhatnya. Ini juga termasuk kategori jihad dan termasuk ibadah. Termasuk ibadah wal-ihsanil jar. Kemudian apa? Al-ihsan lil jar. Berbuat baik terhadap tetangganya. Ya, artinya tidak berantem dengan tetangganya. Tutur katanya sopan, kemudian tidak menyinggung tetangganya, tidak menyakiti tetangganya baik dengan tangannya ataupun lisannya. Ya. Wal yatim, kemudian juga al ihsan terhadap orang-orang yang al yatim, wal miskin, dan juga berbuat baik terhadap orang miskin. Wabnistabil wal mamlu minal adamiyin, ataupun terhadap ibnistabil, ataupun terhadap budak, wal bahaim. Demikian juga kita tidak menyakiti binatang. Itu juga termasuk ibadah. Tidak menyakitinya, memberikan makanan, memberikan minuman terhadap binatang. Maka ini termasuk apa? Ibadah. Mungkin sepele, tapi ternyata ini termasuk ibadah. Wa du'a, kemudian berdoa. Wa dzikir, berzikir. Wal qira'ah, kemudian baca Al-Quran. Wa amsalu dzalik min al-ibadah. Jadi ini semua adalah bentuk contoh dari ibadah, banyak sekali. Wa kadzalika hubbullah, demikian pula kita cinta kepada Allah, cinta terhadap syariatnya, cinta terhadap ayat-ayat, mencintai segala amalan saleh. Wa rasul, kemudian juga kita mencintai rasulnya, utusan. Wa khasyatullah wal inaba ilaih, kemudian kita takut kepada Allah akan azabnya, akan murkanya. Wal inaba ilaih, kemudian kita kembali kepada Allah ketika kita terjatuh kepada kekeliruan, kesalahan, dosa. Maka kembali kepadanya, ini juga termasuk bentuk ibadah. Wa ikhlas ad-din lahu, kemudian juga mengikhlaskan di dalam segala bentuk ibadah kita, segala perbuatan amal soleh kita. Ala lillahi dinul khalis. Jadi ketahuilah bahwasanya agama ini harus diperuntukkan hanya kepada Allah. Wassabar lihukmi, dan juga bersabar terhadap keputusan, ketetapan, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wasyukur li ni'amihi, kemudian bersyukur terhadap nikmat-nikmat-Nya. Waridha, kemudian kita ridha biqada'ihi, dengan takdir. Wa tawakkul 'alaihi, bertawakal kepadanya setelah kita menjalankan usaha, berupaya. Kemudian kita menyerahkan segala urusan kepada Allah, ini adalah tawakkul al-haqiqi, tawakal yang benar. War raja, kemudian mengharapkan akan pahala, mengharapkan wajah Allah di dalam perbuatan ibadah kita. War raja li rahmati, dan juga mengharapkan rahmat-Nya. Wal khauf min adabihi, kemudian takut akan azab Allah. Wa amsalu dzalik hiya min al-ibadah lillah. Ini adalah ibadah yang bentuknya apa? Batin. Ya, batinah. Jadi ibadah yang tadi disebutkan salat, zakat, shaum, al-hajj, itu bentuk yang zahir. Kemudian yang batinah, ya, ini seperti tadi, al-khasyah, rasa takut, tawakkul, ikhlas, ridha, syukur, as-sabar, ar-raja, al-khauf. Ini termasuk ibadah yang bentuknya apa? Batinah, itu qalbiyah. Ya, terkadang orang dia rajin sholatnya, puasanya, baca Qur'annya, ya, namun ternyata dari sisi qalbiyahnya dia masih melenceng, masih meyakini bahwasanya ada zat yang lain yang bisa memberikan manfaat ataupun juga bisa mendatangkan bahaya. Nah, ini bukan termasuk orang-orang yang murni ibadahnya kepada Allah. Wa dzalika anna al-ibada lillahi al-ghaya al-mahbubah lahu. Demikian pula ibadah yang diperuntukkan untuk Allah, tetapi dia harus benar-benar cinta kepada Allah. Ghayatul mahbubah. Ya. Jadi rasa kecintaannya itu lebih dibandingkan yang lain. Wal mardiyah lahu, dan juga harus benar-benar dia ridha, rela. Allati khalaqal khalq, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan makhluk, ya, menciptakan segalanya untuknya. Ya. Kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Wa biha arsala jami'ur rusul, dengan adanya tuntunan ibadah itu diutusnya para rasul. Walaqad ba'atha fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wa jitanibu tagut. Kami mengutus seorang rasul pada tiap umat agar mereka beribadah, menyembah Allah dan menjauhi tagut. Sebagaimana kama qala Nuh li qaumihi, "Ubudu Allah ma lakum min ilahin ghairi." Sembahlah Allah. Jadi tidak ada sesembahan yang benar selain Allah. Wa kadzalika qala Hud wa Shalih wa Syu'aib. Demikian pula para anbiya, yaitu para nabi yang lain, mereka juga sama mengajak kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah, ghairu li qaumihim. Wa qala ta'ala wa laqad ba'atha fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allah wa yajtanibu tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar mereka mau beribadah kepada Allah dan wajtanibul tagut, menjauhi bentuk tagut. Ru'us tagut siapa? Iblis laknatullah. Bisa jadi orang dia rela diibadahi, kemudian mau ditaati, mau diikuti, tapi ternyata dia menyimpang, dia salah. Dia orang yang fajir, orang yang fasik, orang yang rusak, ya, baik dari sisi akhlak ataupun dari sisi agamanya. Maka ini juga bisa dikategorikan dia adalah tagut. Maka wajdanu tagut, jangan sekali-kali kita mengikuti orang-orang yang telah, yang bisa menyesatkan kita. Baik, ya, terkadang orang ya, terlena, terprovokasi, ya, apakah dengan iming-iming diberikan apa sembako, diberikan uang dan sebagainya, ya dan bila diberikan jabatan, ya, maka orang seperti ini mudah untuk digelincirkan. Katakan faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi dhalal. Maka ada di antara mereka itu yang mendapatkan petunjuk, sekalipun sudah diberikan keterangan, penjelasan, nasihat, dakwah, namun ternyata ada orang yang masih, ya, ada yang juga dia diberikan petunjuk Allah, wa minhum man haqqat 'alaihi dhalal, ada juga yang dia masih dalam keadaan sesat. Ya jadilah. Wa qala ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Nah, ini adalah bahwasanya para rasul, ya, nabi, mereka diutus oleh Allah itu dalam rangka agar kaumnya mau beribadah. Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau itu seorang rasul kecuali tadi nuhi ilaihi, ya, kami wahyukan kepadanya agar mereka apa, la ilaha illa ana fa'budun. Ketahuilah bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Aku, maka sembahlah Aku. Wa qala ta'ala inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya, ya, hadhihi ummatukum ummatan wahidah, umat kalian adalah umat yang satu, dan Aku adalah Rabb kalian, maka sembahlah Aku. Kama qala fil ayatil ukhra, ya ayyuhar rusul kulu min at-tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna 'alim wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Jadi ini dalil yang menunjukkan bahwasanya diutusnya para rasul mereka untuk menyampaikan syariat, menyampaikan risalah agar, ya, umatnya itu mau menjalankan ibadah kepada Allah. Wa ja'ala dzalika laziman li rasuli ila al-maut. Tentunya ini hal seperti ini sudah tugas para rasul sampai al-maut. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabb kalian sampai kalian bisa menemui ajal kalian. Nah. Wa bidzalika wasafa malaika wa ambiyaja fa qala ta'ala wa lahu ma fis samawati wal ardhi wa man innahu la yastakbiruna 'ibadati wa la yastahsirun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan sifat kepada malaikat dan para nabi. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki wa lahu ma fis samawati wal ardhi, apa yang ada di langit ataupun di bumi. Wa man innahu la yastakbirun, yang mana hamba-hamba Allah tersebut la yastakbirun, tidak berbuat istikbar, tidak sombong, artinya dia mau mengikuti apa yang diperintahkan Allah, an ibadah, wa la yastahsirun, bahkan tidak merasa letih ketika menjalankan ibadah. Yusabbihuna al-lail wan-nahar la yafturun, bahkan mereka senantiasa bertasbih siang malam terus menerus tidak terputus. Ini adalah sifat dari para anbiya, para malaikat. Innal ladzina inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadati wa yusabbihuna lahu wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Sesungguhnya alladzina inda rabbik, yang ada di sisi Rabbmu, yang mereka tidak istighfar, tidak sombong ketika menjalankan ibadah, mereka terus menjalankannya, tidak merasa letih, tidak merasa capek, bahkan dia terus menerus bahkan terus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersujud. Namun sebaliknya orang-orang yang dia itu tidak mau melakukan ibadah, meninggalkan, melalaikan, wa dhammal mustakbirin anha biqaul wa qala rabbukum uni astajib lakum. Ketika Allah Subhanahu wa taala katakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Innal ladzina istakbiruna 'an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang dia sombong, artinya tidak mau beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannam madakhirin, nanti akan aku masukkan dia ke dalam jahannam dalam keadaan hina. Ya dan bila. Ini adalah orang-orang yang tidak mau menjalankan ibadah. Jadi syariat Allah Subhanahu wa taala itu semuanya adalah kategorinya ibadah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa menjalankan ibadah dengan ikhlas, ridha, bahkan kita rajin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah bentuk syukur kita. Ibadah itu termasuk bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang baik di dunia maupun di akhirat. Astagfirullah subhanallahi nik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.